Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'da. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyina muhammadin al-mabu'uthi lil'alamin wa ba'd. Hadirin yang Allah muliakan, tidak ada kalimat yang pantas untuk kita ucapkan pada kesempatan kali ini kecuali meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah, ilmu yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana kita bersyukur kepada Allah karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufiknya, pertolongannya, sehingga kita bisa berkumpul, bisa bersua dan bisa bersama ayat-ayatnya dan hadis-hadis nabinya sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa menuntut ilmu, kita bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita bisa duduk di sini itu tidak lain tidak bukan karena taufik dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena ini bukan tentang masalah kuota, ini bukan masalah waktu, ini masalah taufik. Maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersyukurlah kepada Allah, karena dengan bersyukur Allah akan tambah nikmat tersebut. Dengan bersyukur Allah akan tambah nikmat tersebut. Maka sekali lagi, marilah kita meminta pertolongan dan bersyukur kepadanya. Sebagaimana kita bersaksi, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya. Sebagaimana kita juga mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, masih bersama Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dan masih bersama kitab yang sangat fenomenal Riyadhus Shalihin, dan masih bersama bab yakin dan tawakal. Kita masuk ke hadis yang ke-83 atau 84, tergantung terbitan atau cetakan atau manuskrip. Dan kita akan bersama hadis Anas, lanjutan dari hadis yang kemarin. Hadis yang sekali lagi berkaitan dengan keseharian kita, sangat implementatif, sangat keseharian. Kita butuhkan semua. Kita langsung saja. Al-Imam Nawawi rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau, menjaga seluruh kaum muslimin dan merahmati kita semua. Beliau rahimahullah ta'ala menyatakan, an Anasin radhiyallahu ta'ala an, dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Anas menyampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala ya'ni idza kharaja min baitihi bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi la hawla wa la quwwata illa billah yuqalu lahu hudita wa kufita wa wukita wa tanahha 'anhu syaitan. Hadirin Allah muliakan, yang artinya barang siapa yang membaca doa berikut ini ketika keluar rumah, yaitu bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, dengan menyebut nama Allah, artinya aku meminta pertolongan dan keberkahan dengan menyebut nama Allah dan aku bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka malaikat akan menyampaikan. Jadi yang menyampaikan ini malaikat, kata para ulama. Bisa dicek dalam kitab Tuhfatul Ahwadhi. Jadi malaikat menyampaikan kepada dia, hudita, engkau telah mendapatkan hidayah atau petunjuk. Wakufita, engkau telah dicukupkan bau kita dan engkau telah dilindungi. Wa tanaha anhu syaitan, dan syaitan pun menjauh darinya. Allahu Akbar. Syaitan bisa menjauh dari dia. Selama ini kita jungkir balik pengen jauh-jauh dari syaitan, dideketin terus, dan dengan membaca hadis ini atau doa ini, syaitan menjauh dari dia. Dan hadirin Allah muliakan, ada tambahan dari Abu Dawud, mari kita simak. Fayaqulu ya'ni syaitan li syaitanin. Ketika kita membaca doa itu, maka syaitan yang satu berkata kepada syaitan yang lain. Jadi ada diskusi di antara syaitan. Jadi syaitan pun ngobrol di antara mereka. Apa isi diskusinya? Salah satu syaitan bilang, "Kaifala kabiro jurin kotuhudiya wakufiya wuki." Bagaimana mungkin kamu menggoda seseorang yang telah diberikan hidayah atau petunjuk, telah dicukupkan oleh Allah dan telah dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Orang ini nggak bisa disentuh, kata syaitan. The untouchable. Kita masuk ke pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini. Hadirin Allah muliakan, kembali kita diajarkan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membaca doa sebelum keluar rumah. Dan alasannya telah kita jelaskan kemarin. Ulama menjelaskan bahwa keluar rumah itu cukup dan sangat rentan bagi kita untuk mendapatkan masalah dari pihak yang baik, yang tidak suka dengan kita atau yang lalai, sehingga kita kena imbasnya. Resikonya sangat besar untuk terkena sesuatu. Sekali lagi, baik yang memang punya niat buruk maupun yang enggak. Contoh, ada supir ngantuk, enggak ada niat buruk sama sekali. Dia ngantuk, akhirnya oleng, nabrak mobil kita. Itu kalau masih nabrak mobil kita. Yang lebih bahaya lagi, kalau kita lagi jalan, atau seseorang lagi jalan, jangan kita lah, seseorang lagi jalan, terus ngantuk, nabrak orang yang ada di trotoar. Niat buruk enggak, cuman ngantuk aja. Tapi ngantuknya fatal. Ngantuk fatal. Ya seperti hari ini, saya ada salah satu teman menasihati kita. Kata teman ini, pokoknya kita harus hati-hati keluar rumah, khususnya Ahad pagi, sebelum atau setelah subuh. Kenapa? Karena banyak orang begadang di malam minggu, gak tidur, bahkan sebagian mereka minum dan seterusnya. Pulang-pulang jam 3, setengah 4 atau pada subuh sekalian. Dan sebagian kasus kan kecelakaan itu di seperti hari Ahad pagi seperti ini. Nah, itu sebagai info bahwa padahal kita gak ngapa-ngapain, kita gak pernah punya urusan sama dia, dan dia juga gak punya urusan sama kita. Tapi karena ngantuk, belum tidur, kecapean, akhirnya kena mengenai kita. Makanya itu yang kita katakan tadi kan, jangan sampai kita tergelincir atau digelincirkan orang. Masih ingat tuannya? Allahumma inna a'udzubika an adilla udzal au azilla au uzal. Ya Allah, aku berlindung jangan sampai aku tergelincir atau aku digelincirkan orang. Aku menzalimi atau aku dizalimi orang. Aku bersikap bodoh atau aku dibodoh-bodohin orang. Keluar rumah terlalu beresiko dan banyak kemungkinan, hadirin sekalian. Makanya kita harus bentengi diri kita sebelum keluar. Dengan apa? Dengan doa. Dengan doa. وَمَنْ يَتَوَكَلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Karena doa adalah simbol ketawakalan kita kepada Allah. Orang yang berdoa, artinya dia bergantung kepada Allah. Dan orang yang berdoa adalah orang yang bertumpu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang berdoa adalah orang yang menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah muliakan. Oleh karena itu Allah berfirman dalam ayat yang sudah kita bahas, "Wa man yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupkan. Jangan lupa berdoa. Jangan lupa berdoa. Mbak udah berdoa belum? Belum sih. Tapi kan aku cuma mau ke warung depan aja yang jaraknya 200 meter. Hadirin. 200 meter itu banyak yang bisa terjadi loh. Udah baca doa belum? Kan mau ke masjid doang. Masjid itu 100 meter. Betapa banyak barang irang di masjid, bukan di masjid ya, ada betapa banyak orang yang oknum itu mengambil kesempatan ketika orang sholat di masjid, sendal hilang, motor hilang, sendal oke lah, motor hilang. Jangan pernah meremehkan, walau dekat kok cuma 100 meter, iya 100 meter, ada banyak yang bisa terjadi. Bisa kita disenggol orang, dipepet orang. Ada banyak hal yang gak bisa kita atur hadirin. Ada hal, ada banyak hal yang kita gak bisa kondisikan. Pas udah baca doa, tenang aja. Aku handal lah. Iya, gue tahu dia, dia tuh jago banget bawa mobil. Kita gak meragukan dia, dia oke. Tapi apakah kita bisa mengkondisikan kondisi driver atau supir yang ada di belakang kita? Saya punya kenalan, itu jago banget bawa mobil. Allah kasih kemampuan, jago banget bawa mobil. Pada satu hari di jor, lagi kecepatan tinggi, jor waktu itu belum semacet sekarang, kecepatan tinggi, itu mobil depannya ada kejadian, pokoknya rem mendadak. Dan jarak antara dia dengan mobil depannya itu sangat mepet. Tapi dengan izin Allah SWT, dia bisa menghindar dari tabrakan tersebut. Karena emang jago di mobil. Mobilnya jago. Orangnya jago. Yang bawa mobilnya jago. Dia bisa menghindar. Tapi pertanyaannya, apakah dia selamat? Ya selamat loh Pak Ustadz. Dia kan bisa menghindar. Jawabannya enggak. Dia bisa menghindar. Mobil belakang gak bisa menghindar. Dia jago. Mobil belakang gak sejago dia. Akhirnya dia dihabisin dari belakang. Oke, kita jago bawa mobil, tapi emang driver di mobil belakang sejago kita? Jangan merasa bisa mengontrol kehidupan hadirin. Sangat rentan. Akhirnya ditabrak dari belakang. Dia gak nabrak orang, dia tabrak dari belakang. Makanya kita butuh berdoa kepada Allah. Kita butuh berdoa. Baik doa kemarin maupun doa hari ini. Dan kalau bisa kita baca semuanya. Tapi aku gak hafal, hari ini gak hafal. Tapi kalau dibaca tiap hari, tiap hari, tiap hari, tiap hari, insya Allah hafal. Doa hari ini mungkin lebih mudah ya. Tapi doa kemarin itu sebagian atau baru bagi sebagian kita. Ya, jadi yang kuncinya adalah diamalkan. Kalau kita keluar tiap hari, insya Allah kita hafal. Kita butuh bertawakal kepada Allah. Yang mungkin jadi kendala kalau kita keluar rumahnya setahun dua kali, ya mungkin susah ngafalin. Ngafalin itu udah hafal. Karena baru keluar 6 bulan lagi, lupa. Ya nih Pak Ustadz, aku nih suka lupa. Kenapa? Karena aku keluar rumah tuh setahun dua kali gitu loh. Jadi per 6 bulan udah hafal lupa lagi, udah hafal lupa lagi. Oke. Tapi kalau kita keluar rumah setiap hari, apakah ada uzur untuk tidak menghafal? Kalau kita mengamalkan, yang jadi masalah kita gak amalkan. Kalau gak diamalin tetap aja suruh. Apalagi doa kemarin, Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlam au ajhala au yujhal alai. Kita tahu pengucapannya atau pronounnya agak sulit bagi kita yang gak terbiasa dengan bahasa Arab. Tapi kalau tiap hari dibaca, tiap hari dibaca, apalagi kalau kita setiap hari lebih dari satu kali keluar rumah. Pagi keluar rumah ngantar anak, pulang, nanti siangan jemput anak lagi pulang, lalu sorenya ngantar anak kursus pulang. Harusnya hafal dong, 3 kali sehari ngantar keluar rumah. Kecuali kalau kita enggak baca. Kalau kita nggak baca, nggak hafal-hafal. Jadi harus dibaca dan dihafal. Sebagaimana? Karena ini adalah simbol ketawakalan kita kepada Allah. Hadirin Allah muliakan. Adapun doa pada hari ini, mari kita lihat lagi. Pada dasarnya ini doa sangat familiar. Berbeda dengan hari kemarin. Jadi coba kita lihat. Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la hawla wa la quwata illa billah. Jadi setidaknya ada tiga unsur dari doa ini. Dan ini doa yang paling familiar dan paling populer ketika doa keluar rumah. Yang pertama ada bismillah. Kita tahu bismillah ba isti'anah. Yaitu ba meminta pertolongan. Artinya aku meminta pertolongan dan keberkahan kepada Allah dengan menyebut nama Allah. Jadi ucapkan ketika kita bilang bismillah. Setiap kita bilang bismillah tuh ucapkan bismillah. Tanamkan dalam diri kita, saya lagi minta tolong nih sama Allah. Semoga Allah kasih pertolongan dan kasih keberkahan. Dan arti keberkahan adalah banyaknya kebaikan. Jadi ketika kita keluar rumah dan kita baca bismillah, ya Allah berikanlah aku pertolongan dan keberkahan. Itu artinya ya Allah berikanlah aku pertolongan dalam setiap urusanku dan jadikanlah urusanku penuh dengan kebaikan. Kalau kita ada deal, deal itu kebaikan. Kalau kita mau ketemu orang, melahirkan kebaikan. Kalau kita mau silaturahim, melahirkan kebaikan. Ketika kita ada menyelesaikan masalah, menghasilkan kebaikan. Ketika kita ada miskomunikasi, terus kita mau ketemu, menghasilkan kebaikan. Dan terus kebaikan-kebaikan demi kebaikan. Kita dipanggil oleh guru BP atau guru BK, anak kita keluar rumah, bismillah. Semoga ini ada kebaikan. Ya Allah, aku minta pertolongan dan kebaikan. Atau keberkahan. Jadi tanamkan, ingat. Ingat selalu ingat hadis Nabi dalam riwayat Tirmidzi, wa'lamu annallaha la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Sesungguhnya Allah, jadi ketahuilah sesungguhnya Allah tidak menerima doa dari hati yang lalai dan tidak konsentrasi, tidak fokus, tidak serius. Jadi begitu bismillah, ya Allah aku minta pertolongan dan keberkahan dengan menyebut nama Allah. Bismillahi tawakkaltu. Jelas tawakal. Tawakal kita tahu menyerahkan semuanya kepada Allah, menggantungkan jiwa kita kepada Allah. Kata Imam Ahmad, muridnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, tafwidul amri ila Allah azza wa jal wa thiqatu bihi. Menyerahkan segala urusan kepada Allah dan percaya banget sama Allah. Jadi menyerahkan urusan kita kepada Allah dan kita percaya banget sama Allah. Jadi kita bismillahi tawakkaltu ala Allah. Ya udah, pokoknya urusan di luar rumah kita udah kita serahkan karena kita percaya sama Allah. Pasti yang terbaik. Kalaupun kesannya enggak menguntungkan, paling jangka pendek jemaah. Jangka panjang ini yang terbaik. Makanya pede gitu loh. Ketika kita mau ujian, terus keluar rumah, keluar kos-kosan, bismillahi tawakkaltu ala Allah. Udah enggak usah. Aduh nanti gimana? Udah serahkan aja sama Allah. Udah berusaha kan udah. Udah belajar sudah. Udah serahkan sama Allah, percaya deh. Allah kasih yang terbaik. Percayalah kasih yang terbaik. Itu yang perlu kita camkan. Karena ada alasan syar'i atau udzur syar'i, kita terlambat keluar rumah untuk sebuah flight misalnya, sebuah penerbangan. Mepet banget dan kita dapat kabar dari Mas Waze atau Mas Google macet. Udah, ini kan alasan syar'i. Kita terlambat kenapa? Karena alasan syar'i. Ada kondisi yang membuat kita terlambat. Ya udah, bismillahi tawakkal. Tawakkal bismillah. Berjalan. Masa nanti gimana? Nanti kehilangan flight. Nanti ditinggal pesawat, ya udah. Kan paling masih pesawat yang ninggalin kita. Belum istri kita ninggalin kita atau suami kita. Alhamdulillah itu enggak terjadi bi'idznillah. Dan itu yang terbaik kalau kita ketinggalan karena Allah tahu ketika kita sampai di waktu yang kita rencanakan mungkin enggak bagus buat kita. Dan gak bagus bukan hanya pesawatnya gak selamat aja, macam-macam. Di airport sana kita kehilangan koper misalnya. Atau misalnya ada masalah dan lain sebagainya. Udah, tawakal. Bismillahirrahmanirrahim, aku serahkan sama Allah. Dan kita percayakan aja sama Allah. Gini loh jamaah, apa alasan kita gak percayakan sama Allah SWT? Wah, Allah al-alimul khabir, Allah yang maha mengetahui. Orang yang percaya diri harusnya ribuan kali lebih percaya sama Allah SWT. Wong sama dirinya penuh kekurangan jadi percaya. Kan gitu kan, kita sering, ini orang ini percaya dirinya gede banget gitu. Orang percaya diri seharusnya sangat mudah menerima konsep ini. Karena kalau kita percaya sama diri kita yang pelupa, yang hafalannya gak banyak, yang cerdasnya juga oke, ranking 1 berapa sih IPK kita? Emang kita orang paling cerdas sedunia? Kalau kita orang paling cerdas sedunia, berapa berapa secuil dari ilmu Allah Subhanahu wa taala? Serahkan sama Allah. Serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billah. Wala haula wala quwata illa billah. Kita lihat lagi la haula. Haula itu hadirin dalam bahasa Arab. Haula itu dari kata-kata man halar rajul yaqulu haulan idza ihtala. Haul itu pakai ha kecil ya. Haul itu pakai ha kecil, itu bisa bermakna at-taharruk. At-taharruk. Misalnya orang taharruk itu gerakan. Taharruk gerakan. Bergerak. Bergerak atau gerakan. Kalau orang Arab hala syai'us wastahal. Ay taghayyara launuhu. Kalau kita mengatakan sesuatu itu hala wastahal dari kata-kata haul, itu artinya warnanya berubah. Jadi haul itu secara singkat ya, haul itu adalah setiap gerakan dan perubahan di dalam hidup kita. Itu haul. Sedangkan kuwah kekuatan. La haula wala kuwah. Kuwah itu kekuatan. Kuwah kuat gitu loh. Itu jadi udah bahasa Indonesia. Kuat bahasa Indonesia itu serapan dari bahasa Arab. Pakai qaf quwwah. Jadi kalau kita baca la haula wala quwata illa billah, itu artinya tidak ada gerakan, tidak ada perubahan sekecil apapun dalam hidup kita. Dan tidak ada kekuatan, masuk kuahnya, tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan kehendak dan dukungan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya. Nah, orang kita dengan simple menerjemahkan tidak ada daya dan kekuatan. Bisa, tapi kita ingin lebih dalam lagi. Haul itu taharruk dan taghayyur. Artinya gerakan dan perubahan. Jadi tidak ada gerakan sekecil apapun. Dan tidak ada perubahan sekecil apapun kecuali dengan pertolongan Allah. Kecuali dengan taufik dari Allah, kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita yakini. Tidak ada perubahan, gerakan, kekuatan kecuali dengan taufik Allah, pertolongan, dukungan dan kehendak. Itulah haula wala quwata illa billah. Jadi kita harus yakin ketika kita keluar rumah atau ketika kita beraktivitas bahwa gerakan apapun, progres apapun, perubahan apapun, itu semua dari taufik Allah Subhanahu wa taala dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka kembalilah kepada Allah. Maka tidak ada ruang untuk ujub jamaah kalau kita ada kebaikan. Tidak ada ruang untuk ujub dan sombong ketika kita ada progres. Tidak ada ruang untuk ujub dan sombong jika kita memiliki keuntungan atau mendapatkan keuntungan atau mendapatkan kemajuan. Jika kita benar-benar meresapi la haula wala quwata illa billah. Karena apapun progres dan apapun perkembangan itu pertolongan, taufik dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. semua gerakan, semua perubahan itu dari Allah. Dan sebagaimana sebaliknya, tidak ada ruang untuk berkecil hati, tidak ada ruang untuk pesimis, tidak ada ruang untuk putus asa. Jika terjadi perubahan dan ketika terjadi pergerakan ke arah negatif atau menurun, karena kalau kita sudah berjuang maksimum, pasti itu yang terbaik. Karena gak mungkin itu terjadi kecuali taufik dan kehendak Allah SWT. Pasti terbaik. Kita aja ngelihatnya kesannya negatif. Karena kalau kita sabar, itu yang terbaik. Dan kalau kita, karena kelalaian kita, pun tidak ada alasan untuk putus asa dan pesimis. Karena kalau ini dikehendaki oleh Allah, maka solusinya sangat mudah. Tinggal istighfar dan taubat kepada Allah. Beda kalau urusannya di tangan manusia. Aduh, enggak deh, gue gak ikutan deh. Dia ribet banget. Lu punya urusan sama siapa sih? Saya punya urusan sama fulan. Aduh, duh, kalau saya fulan, gue gak ikutan. Sering kan kita begitu kalau di antara manusia. Enggak, gue tolongin lo. Lu punya masalah sama siapa? Sama fulan. Kenapa gak bilang dari tadi? Kalau gitu gue gak ikut-ikutan. Gue gak mau urusan sama dia. Repot. Kalau sebagian manusia itu repot. Tapi kalau ini tuh, arahnya ini menurun. Perkembangannya menurun. Oke, coba evaluasi diri. Sudah maksimal belum? Sudah. Ya udah, enggak usah dikhawatir. Ini pasti yang terbaik. Kalau coba evaluasi itu maksimal belum sih? Itu yang buat anak, yang buat saya galau dan gundah. Saya akui saya enggak maksimal, saya banyak kekurangan. Pekan ini ada maksiat segala macam, saya malas ngaji dan seterusnya. Ya udah, urusannya sama siapa? Sama Allah. Udah istighfar taubat. Bukan pesimis, bukan drop, bukan galau, bukan mau mundur, bukan takut. Semua itu dari syaitan. Makanya sekali lagi, ingat terus nasihat para ulama kita. Para ulama kita menjelaskan seperti nasihat dari Syekh Muhammad bin Muhammad Mukhtar Shinkiti, salah satu ulama dari Mauritania. Beliau katakan seluruh pikiran negatif, seluruh pikiran buruk, seluruh pikiran pesimis dari syaitan. Jadi nggak usah ribet-ribet, dari syaitan udah. Seberat apapun kondisi kita, semua pesimistis, semua negatif, semua keputusasaan itu dari syaitan. Jadi nggak usah. Saya pengen tahu siapa pelakunya nih. Saya penasaran. Nggak usah ribet-ribet, udah dari syaitan. Asyaitan ya'idukum al-faqra wa ya'murukum bil-fahsya. Syaitan itu selalu mengajak kepada kefakiran dan mengajak kepada perbuatan keji. Surat Al-Baqarah ayat 268. Kalau orang mukmin, la haula wala quwata illa billah, tenang. Karena tidak ada gerakan, tidak ada perkembangan, tidak ada perubahan kecuali itu karena kehendak, karena taufik, karena pertolongan dan dukungan Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu ada masalah, kembalikan ke Allah. Dan Allah sudah gamblang. Allah enggak suruh kita mikir aja sendiri kalau ada masalah. Enggak, Allah kasih tahu semuanya. Ada masalah istighfar, taubat, perbaiki ibadah. Serahkan semua kepada Allah, jangan ngurus sendiri. Jangan sok tahu, jangan buat pola sendiri. Jangan buat apa gagasan-gagasan sendiri jika sudah Allah sudah konsepkan. Dan tinggal kita kembali saja kepada konsep Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita renungkan jamaah sekalian. Dan begitu juga ketika kita keluar rumah. Itulah haula wala quwata illa billah. Nah, kalau kita baca itu, apa yang terjadi? Mari kita simak. Maka malaikat akan berkata kepada kita, "Hudita, engkau telah diberikan hidayah, petunjuk." Jadi orang baca la haula wala bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu alallahi la haula wala quwata illa billah, maka dia adalah orang yang mendapatkan hidayah ketika keluar rumah. Dia mendapatkan hidayah ketika keluar rumah. Asal dengan hati diucapkannya. Diucapkan dengan lisan, diyakini dalam hati, maka dia mendapatkan hidayah. Orang seperti itu mendapatkan hidayah. Dan bukan hanya mendapatkan hidayah. Wa kufita, orang ini akan dicukupkan oleh Allah. Allah akan cukupkan dia. Insya Allah ketika dia keluar rumah akan dicukupkan. Akan dicukupkan. Urusannya akan dicukupkan. Dicukupkan. Allah akan cukupkan dia. Kalau dia benar-benar bertawakal kepada Allah, dia gak butuh siapapun. Hatinya gak akan bergantung sama siapapun. Allah akan cukupkan dia. Yang dibutuhkan hanya berikhtiar, berikhtiar, berikhtiar, tanpa hati itu bergantung sama ikhtiarnya. Udah berjuang aja, keluar rumah, nanti lihat bagaimana Allah yang cukupkan. Lalu yang ketiga, kita, dan dia akan dijaga oleh Allah. Dijaga dari hal-hal yang buruk, musuhnya dan seterusnya. Ustaz, aku udah baca, aku udah berusaha resapi kok, tapi aku kena hal yang buruk ya. Itu ban mobil aku tuh gembos. Hadirin yang Allah muliakan, kenapa kita berpikir terlalu pendek? Kenapa kita gak berpikir itu salah satu cara Allah untuk memalingkan kita atau menjaga kita, melindungi kita dari musibah yang besar? Pernah dengar kisah seseorang yang ada ada kendala di jalan dan akhirnya ditinggal oleh pesawat, dan ternyata pesawatnya jatuh atau tidak selamat? Kita tahu lah, ada kasus demikian. Dan itu bukan kebetulan. Ada dalilnya dalam Al-Quran. Bagi orang yang baca surat Al-Kahfi, tahu bagaimana cerita antara Nabi Musa dan Nabi Khidir. Tahu bagaimana kisah dirusaknya pesawat, dirusaknya kapal atau perahu. Tahu kisahnya anak kecil tersebut. Jadi jangan buruk sangka dengan Allah. Wow kita. Dan cara Allah melindungi bisa jadi dengan dikasih kesulitan kecil untuk hal yang lebih besar. Enggak, tapi aku ini besar. Oke, kalau dianggap besar untuk melindungi kita dari hal yang jauh lebih besar lagi. Dan itu terjadi di banyak hal, di banyak pihak, di banyak orang. Di antaranya bisa baca dalam kisahnya Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihi wassalam. Jadi akan dijaga oleh Allah. Dan berikutnya watanaha anhu syaitan, dan syaitan akan menjauh dari dia. Allahu Akbar. Syaitan akan menjauh. Syaitan yang selama ini ngejar-ngejar, ngegoda, serang terus. Cari ada peluang diserang sama syaitan, ada peluang diserang sama syaitan. Kalau kita baca ini, watanaha anhu syaitan, syaitan akan menjauh. Syaitan akan menjauh. Asal baca bukan hanya dengan lisan tapi dengan hati, syaitan akan menjauh. Makanya sebelum berangkat adalah waktu untuk baca ini dan diresapi benar gitu loh. Jangan sambil selewat, jangan sambil selalu, jangan sambilan. Enggak, benar-benar baca tuh bismillahi la haula wala quwata illa billah. Atau bismillahi tawakkaltu ala Allahi la haula wala quwata illa billah. Coba benar-benar bismillahi. Ya Allah, aku minta pertolongan dan keberkahan dari Allah dengan menyebut nama Allah. Tawakkaltu ala Allahi. Aku serahkan semua urusanku kepada Allah. Aku yakin sama Allah. Dan aku bergantung hanya kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan, tidak ada gerakan, tidak ada perubahan dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Baru tambah lagi doa kemarin. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw dhal, aw azilla aw uzal, aw adlima aw udlam, aw ajhala yujhal 'alayya. Baru bismillah jalan. Bismillah jalan. Dan jangan nunggu udah jalan dulu. Mas gak baca, nanti di lampu merah pertama aja aku baca. Loh, ada banyak orang keluarin mobil ditabrak orang. Kejadian gak? Keluarin mobil nih, nabrak orang. Bahkan gak perlu nabrak orang. Dia keluar mobil, dia nyerempet tiang listrik rumahnya sendiri. Dia nabrak pagernya sendiri. Itu, manusia begitu deh. Jadi gak usah nunggu orang zolimin kita atau lalai sehingga memudaratkan kita atau menyakiti kita atau mengganggu kita. Kita sendiri tuh, keluar mobil, nabrak. Atau nyenggol apalah. Jadi jangan nunggu lampu merah pertama. Nanti lampu merah pertama kan panjang tuh. Aku baca di situ. Ini kita butuh pertolongan Allah. Kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita butuh dijauhkan dari syaitan. Makanya syaitan bicara di antara dia. Ini dibocorin. Pembicaraan syaitan. Kaifa laka bi rajulin qad hudiya wa kufiya wa uqi? Gimana Anda mau godain orang yang sudah dapat hidayah, lalu sudah dicukupkan dan sudah dilindungi oleh Allah? Gak bisa nih kita goda dia. Syaitan sendiri yang bilang kita gak bisa goda dia. Kita gak baca doa ini. Kita remehkan. Ya wajarlah kita jadi bulan-bulannya syaitan dan kita jadi korbannya syaitan karena kita remehkan. Lupa. Dan lupanya tuh gak merasa bersalah, berdosa, ketawa. Iya. Lu, yang ketika kita gak baca, kita yang rugi jemaah. Bukan orang lain. Kita yang rugi. Ini luar biasa. Wutanaha anhu syaitan. Dan syaitan pun menjauh dari dia. Syaitan menjauh. Dan ngobrol. Kaifa laka birojulin qad hudiya wa wukiya wa kufi. Qad hudiya wa kufiya wa wuki. Telah mendapatkan hidayah, telah dicukupkan dan telah dijaga. Oleh karena itu jamaah Allah muliakan, baca doa ini. Walaupun cuma mau beli bawang ke warung depan, walaupun cuma mau beli tensoplas ke warung depan, walaupun cuma mau beli nanas di depan, gitu. Mau kemana? Mau beli nanas. Udah baca doa, itu tinggal nyebrang doang. Loh, emang aman apa? Kalau lagi nyebrang ditabrak motor, kalau nyebrang ditabrak mobil, ya kita ngeremehin banget. Nanti begitu kejadian, udah nyesel tuh. Jadi hadirin Allah muliakan, baca. Dan apa susahnya gitu loh. Oh ini gak sampai 5 menit baca gini. Bismillahi tawakal ta'alallahi walahula walakwata ila billah. Oh udah keluar deh. Dijaga sama Allah. Kita ini gak dijaga karena kita lalai. Kita buru-buru. Semua dicek gitu loh. Semua dicek. Dan kalau ketinggalan bisa balik lagi. Handphone kalau ketinggalan bisa balik lagi kita. Padahal nggak ada yang memastikan juga kalau kita nggak bawa handphone urusan kita berantakan, iya nggak sih? Coba nggak? Udah nyoba belum? Misal kita nggak bawa handphone nih, emangnya berantakan urusan kita hari itu? Belum tentu juga. Banyak yang lancar. Tapi kalau ketinggalan gimana? Balik lagi. Gitu. Nah sekarang doa. Kita lupa baca doa. Balik lagi nggak? Balik lagi. Kenapa lupa doa? Ya bukan begitu juga jemaah. Tapi kenapa kita nggak punya kesadaran? Bukan begitu juga. Tapi kita punya kesadaran. Ada hal-hal yang tidak ada dalil. Kalau tidak dikerjakan dan tidak dibawa, itu pasti memudaratkan. Tapi kita gak pernah ketinggalan itu. Kita jaga benar. Tapi ini ada dalil yang kalau kita gak lakukan, kita gak baca, kita akan digoda oleh syaitan. Kita gak dapat jaminan, gak dapat perlindungan, nggak dapat pencukupan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sering kita lupakan. Makanya dipastikan kalau kita suka lupa baca doa, berarti hati kita nggak bergantung sama Allah. Tawakal kan bergantung ya, bertumpu ya. Seorang yang ketergantungan itu nggak bisa lepas, hadirin. Coba aja lihat anak kecil tuh yang ketergantungan sama ibunya, itu ibunya jauh sedikit nangis dia. Ibunya gak pergi, gak meninggalkan dia, cuman ngilang sendiri. Nangis dia. Itu ketergantungan. Nah, sudahkah hati kita ketergantungan dengan Allah Subhanahu wa taala? Dan hal yang paling mudah untuk dicek adalah seberapa komit kita berdoa kepada Allah. Seberapa konsisten kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Dan kita buka kesempatan untuk sesi tanya jawab, karena udah beberapa pertemuan kita belum buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa sahbihi ajmain. Dan jamaah kan dibaca ya, dibaca. Alhamdulillah kita sudah jelaskan maknanya dengan segala keterbatasan kita, tinggal kita praktekkan dan resapi. Wa'lamu annallaha la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Allah tidak menerima doa dari hati yang lalai dan tidak fokus. Wallahu ta'ala bisawab. Ya. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Insyaallah Allah akan selalu menjaga dan melindungi Ustaz, keluarga dan tim, dan juga kaum muslimin dimanapun. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga dengan yang bertanya. Ustaz, untuk pengucapan la haula wala quwata illa billah, apabila kita sedang lemah, futur dan memohon kekuatan untuk melakukan suatu amalan, apakah ucapan di atas bisa mewakili? Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Ya, terima kasih wa iyakum, dan terima kasih atas pertanyaannya. Jawabannya jelas bisa. Jelas bisa. Karena Al-Imam Ahmad bin Abdul Halim mengatakan la haula wala quwata itu adalah salah satu bentuk isti'anah. Salah satu bentuk isti'anah. Isti'anah meminta pertolongan kepada Allah. Dan isti'anah adalah pasangannya ibadah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Jadi jelas bisa. Dan kita tahu dalam hadis Bukhari, la haula wala quwata illa billah adalah kanzun min kunuzil jannah, pembendaharaan dari pembendaharaan surga. Jadi kalau kita baca ini, kita baca ini dengan penghayatan, pentadaburan dan banyak, itu sama saja kita memiliki pembendaharaan banyak di surga. Itu luar biasa. Jadi jelas bisa, perbanyak baca ini. Bukan hanya di pas mau keluar rumah saja. La haula wala quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz bersama tim dan jamaah semua selalu diberikan Allah Subhanahu wa taala. Berikut juga seluruh umat muslim di dunia. Amin ya rabbal alamin. Termasuk juga yang berbicara yang bertanya. Ustaz, doa yang dibaca agar dijauhi setan ini, apakah boleh dibaca selain keluar rumah jika tujuannya agar dijauhi jika tujuannya agar dilindungi oleh syaitan? Mohon penjelasannya. Terima kasih banyak Ustaz. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, keselamatan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Bagi dan wa iyyakum bagi yang bertanya. Jawabannya kalau satuan bisa, karena bismillah itu Nabi SAW bersabda kullu amrin dzibalin lam yubda bismillah fa huwa abtar. Setiap amalan atau aktivitas positif yang tidak dimulai dengan bismillah maka terputus dari keberkahan, dalam hadis Abu Ya'la ya. Mohon maaf saya agak ragu, tapi hadis ini dihasankan oleh Syekh bin Baz rahimahullah dan sebagian para ahli ilmu. Hadirin Allah muliakan, jadi setiap memulai aktivitas positif silakan baca bismillah. Silakan baca bismillah. Enggak harus keluar rumah. Begitu juga dengan tadi la haula wala quwata illa billah. Silakan baca secara mutlak. Karena itu pembendaharaan dari pembendaharaan surga dalam hadis Bukhari. Jadi kalau satuan boleh, tapi kalau dibuat satu paket, kita baca keluar rumah. Ditambah doa kemarin, Allahumma inni a'udzubika an adzilla udzal au azilla uzal au adlima udzlam au ajhala au yujhala alai. Dan adapun kesempatan lain kita bisa pakai doa-doa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya di kesempatan yang lain. Wallahu ta'ala alam. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa limpahkan kesehatan dan keberkahan, keselamatan untuk Ustaz dan all team serta seluruh umat Islam dimanapun kita berada. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga dengan yang bertanya. Jika izin bertanya Ustaz, silakan. Doa keluar rumah ini bisakah dibaca sebelum kita keluar dari kantor untuk pulang Ustaz, atau cukup dibaca ketika kita berangkat di pagi hari? Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Jawabannya kembali ke hadis Anas bahwa idza kharaja min baitihi, jika Nabi SAW keluar dari rumahnya. Jadi dibaca cukup ketika kita berangkat dari rumah. Dan enggak harus di pagi hari. Kan pertanyaannya cukup dibaca ketika kita berangkat di pagi hari saja? Enggak. Kan enggak semua orang keluar pagi hari. Bisa jadi kita keluarnya siang, sore, malam, kadang-kadang kalau ada yang shift malam. Atau kita keluar pagi, balik lagi ke rumah, siangnya keluar lagi, baca lagi. Intinya dari rumah. Adapun dari kantor, insya Allah udah tercover. Kecuali kalau kita tinggal di kantor, gitu loh. Ya kan bisa, tinggal di ruko. Atau ada orang besar itu kan, dia lebih milih beli kantor daripada rumah atau apartemen ya. Mungkin sebagian tahu namanya. Jadi ada orang gak beli rumah, tapi beli kantor. Jadi dia tinggalnya di kantor. Nah, begitu keluar kantor, baca doa ini. Intinya dari tempat di mana dia tinggal. Dan kita tahu ruko kan gitu, rumah toko. Ya, itu yang hendaknya kita lakukan. Jadi udah yang terpenting jemaah sekalian, baca doa ini dengan penuh keyakinan. Itu sudah mengcover. Selama kita ada di luar. Yang jadi masalah kita bacanya dengan lisan gitu. Dan udah baca dengan saya buru-buru. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan begitu. Bismillah. Ya Allah, aku meminta pertolongan dan keberkahan kepada Allah dengan menyebut nama Allah. Tawakal tu ala Allah. Aku bergantung, aku serahkan semuanya urusan kepada Allah. Wala haula wala quwata illa billah. Gitu jemaah. Pelan-pelan, tenang gitu bacanya. Allah taala bisa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Semoga Ustaz, keluarga dan tim selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga begitu juga dengan yang bertanya. Ustaz, apakah doa ini bisa mengubah takdir? Misalnya seseorang membaca doa ini lalu takdirnya tertabrak oleh mobil. Apakah kalau membaca doa ini jadi tidak tertabrak oleh mobil? Apakah doa ini hanya memberikan kelapangan dada apabila tertabrak? Jazakallahu khairan Ustaz. Hadirin Allah muliakan, Nabi SAW yang bersama la yaruddul qada illa du'a, tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Itu sabda Nabi SAW. Tapi yang perlu kita ingat, maksudnya adalah berpindah dari satu takdir ke takdir yang lain, dan semua sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan opsinya banyak jemaah gitu. Jadi jangan enggak sesimpel ini, tapi intinya adalah Allah akan jaga kita. Dan yang terpenting dari ini semua adalah menjaga agama kita. Menjaga agama kita dan menjaga iman kita, itu kan yang paling penting. Sebagaimana doa Nabi SAW, wala yaj'al musibatana fi dinana. Ya Allah, jangan jadikan musibahku menyerang agamaku. Gitu loh. Jadi bisa terbebas dari atau bisa terhindar dari tabrakan, atau bisa tertabrak, tapi itu yang terbaik biar kita tertahan dari musibah yang lebih besar. Kalau kita sampai di sebuah titik on time, kan kita enggak tahu. Jadi udah dibuat tertabrak aja. Karena kalau kita gak tertabrak, ada masalah besar di ke depan. Ada masalah besar di depan. Lalu kita dibuat ridho terhadap takdirnya. Gitu, jemaah. Banyak kemungkinan. Allah Ta'ala alam bisawam. Ya. Kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan keluarga selalu dalam lindungan Allah. Begitu juga dengan tim dan kru. Amin ya rabbal alamin. Mau tanya Ustadz, mohon pencerahannya. Begitu juga dengan bertanya, semoga dijaga oleh Allah. Dalam pernikahan saya belum juga diberikan keturunan. Sebagai wanita saya sedih dan galau. Setiap hari menyelimuti perasaan saya dan suami. Nah Ustaz, bagaimana cara tawakal kita? Sudah berusaha tawakal dan berusaha, tapi hati ini tetap saja galau Ustaz. Tolong Ustaz, bagaimana supaya saya ikhlas? Syukron. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, berarti kita belum maksimal nih tawakalnya. Dan itu jangan berkecil hati. Semua orang berproses. Serahkan aja sama Allah yang paling tahu yang terbaik. Ingat surat Al-Baqarah 216, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi yang kalian tidak suka itu yang terbaik buat kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan bisa jadi yang kalian suka itu justru buruk buat kalian. Wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Allah yang lebih tahu dan kalian tidak tahu apa-apa. Ketika kita sudah berikhtiar, kita sudah tawakal, lalu sampai detik ini kita belum dikasih keturunan, itu berarti Allah tahu bahwa saat ini yang terbaik bagi kita enggak punya keturunan. Adapun ke depan, belum tentu. Bisa jadi yang terbaik buat kita ke depan, kita punya keturunan. Atau memang sampai kita wafat, kita gak punya keturunan, karena itu yang terbaik buat kita. Itu harus yakin. Itu harus yakin, seyakin-yakinnya. Karena gak ada yang jamin kalau kita punya keturunan, itu yang terbaik buat kita. Yang berikutnya, kita harus yakin bahwa konsep anak itu ujian. Konsep anak itu ujian. Bukan sebatas reward dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebagaimana gak punya anak itu ujian, punya anak itu ujian. Sekali lagi, sebagaimana gak punya anak itu ujian, punya anak pun ujian. Itu ujian. Itu yang Allah firmankan dalam surat At-Taghabun ayat 15. Surat At-Taghabun ayat 15. Innama amwalukum mauladukum fitnah. Sesungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian ujian. Semuanya ujian. Dan ujian tidak punya anak belum tentu lebih berat daripada ujian punya anak. Itu yang perlu kita camkan. Betapa banyak orang itu punya anak jungkir balik, berantakan, hancur-hancuran. Hancur-hancuran zaman sekalian. Dan yang perlu kita ingat juga, ayat sebelumnya dalam surat At-Taghabun, suratnya sama, buka ayat sebelumnya, ayat yang ke-14. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu, inna min azwajikum awladikum aduwan lakum fahdharuhum. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri kalian dan di antara anak kalian itu ada yang jadi musuh bagi kalian, maka berhati-hatilah dengan mereka. Jadi musuh, kita gak pernah tahu, Allah yang maha tahu. Maka bisa jadi Allah gak kasih kita keturunan karena Allah tahu kalau ada anak jadi musuh, bukan jadi qurratu ain, jadi musuh. Dan kita tahu kisah Nabi Musa dan Nabi Khadir dengan tuh anak kecil. Ini kita harus ambil ibrah besar. Jadi tawakal dan minta yang terbaik dari Allah. Minta terbaik. Kalau anak itu terbaik, minta. Kalau enggak, buat kita ridho dengan kondisi seperti ini. Yang berikutnya, hendaknya kita tahu bahwa banyak orang-orang yang jauh lebih bertakwa dan beriman dari kita enggak punya anak. Di antaranya Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini karena perempuan, kita kasih contoh perempuan. Kan biasanya tekanannya tuh ke perempuan. Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah gak punya anak. Jamaah sekalian, kita aja nih, bagi yang ibu-ibu, yang wanita, kita aja punya suami yang soleh. Punya suami soleh, punya suami bertakwa. Itu wanita punya keinginan besar punya anak dari suami seperti itu. Pengen banget. Sebaliknya juga, kalau kalau ada wanita yang suaminya jahat segala macam, dia gak pengen punya anak dari suaminya, pengen segera cerai aja. Tapi kalau suaminya soleh, bertakwa, itu punya rasa, walaupun mungkin dia gak ungkapkan, punya rasa pengen punya anak dari suaminya tersebut. Jadi bisa bayangin gimana perasaan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ini suaminya Rasulullah SAW, suami beliau Nabiullah, Rasulullah, manusia terbaik. Jadi gimana perasaannya, pengen banget punya anak, tapi Allah gak kasih anak. Gak ada anak buat Aisyah. Jadi ini yang perlu kita renungkan. Ini bukan catatan takdir yang baru. Ulama kita, wanita-wanita terbaik sebagian gak punya anak. Dan mereka tetap rindu terhadap takdir Allah karena mereka yakin kepada Allah. Menyerahkan semua terserah. Pokoknya terserah Allah. Saya punya anak, gak punya, terserah Allah yang paling tahu yang terbaik buat saya. Udah gitu aja. Terus yang terakhir, ini adalah ujian keikhlasan. ini ujian. Apakah kita masih terpengaruh dengan omongan manusia atau tidak? Apakah kita masih terpengaruh dengan omongan manusia atau kita sudah berpikir yang penting cari keriduan dari Allah Subhanahu wa taala. Terserah orang mau ngomong apa. Karena kita tahu bersama, khususnya bagi wanita, bagi para istri, yang tekanan itu datang itu ketika diomongin yang lain, dikesan-kesanin yang lain, kesan banget ya udah enggak punya anak ya, terus ditekan sama keluarga lah, mungkin ada yang sebagian ditekan sama mertua lah, ditekan sama yang lain lah, segala macam. Akhirnya tambah down. Jadi sekali lagi, ini adalah ujian keikhlasan sekaligus ujian takdir. Karena salah satu yang menyerang wanita ketika ngelihat temennya hamil, padahal dia baru nikah 3 bulan lalu tapi udah hamil. Aku ini udah 13 tahun belum hamil-hamil. Sedih. Hadirin, ini iman kepada takdir. Iman kepada takdir. Inna ma asabahu lam yakun liyukhthi'ah wa ma akhtha'ahu lam yakun liyusibah. Kita enggak akan beriman kepada takdir sampai kita yakin seyakin-yakinnya sesuatu yang akan kita dapatkan tidak akan meleset, dan yang meleset tidak akan kita dapatkan. Terus setiap orang punya catatan yang berbeda. Allah taala misalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan tim diberkahi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga yang begitu juga dengan yang bertanya. Anda ingin bertanya apabila doa keluar rumah yang kita bahas ini kita baca salah satunya, apakah boleh atau diharuskan kedua-duanya? Jazakallahu khairan. Salah satunya boleh. Terima kasih atas bertanya, tapi yang paling afdal dua-duanya. Apalagi ini pendek. Yang membuat ribet mungkin karena kita belum hafal. Tapi kalau kita gak mencoba, gak akan hafal-hafal. Jadi coba baca deh, cepat. Bismillahi tawakkaltu ala allahi la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma inni a'udzu bika an adilla udalla au azilla uzalla au adlima au udlam au ajala yujal alaya. Gak sampai 20 detik. Gak sampai 20 detik. Cepat. Itu kalau cepat, pelan-pelan aja, pelan-pelan lagi. Semenit lah. Sambil diresapi, sambil diresapi. Allah taala bisa. Bismillah, alhamdulillah atas ilmu yang disampaikan Ustaz. Sama-sama, semoga Allah terima. Semoga Allah membalas banyak kebaikan untuk Ustaz. Amin dan malam. Begitu juga dengan semua pihak yang berada di balik kajian ini dan seluruh jamaah semua. Semoga Allah memberikan ketakwaan, kesiapan untuk Ustaz, keluarga, tim kajian, jamaah, dan seluruh umat muslim di dunia. Amin dan rabbal alamin. Begitu juga yang bertanya. Afan ingin bertanya-tanya dan mohon nasihatnya Ustaz. Bagaimana menjaga diri dari kefuturan yang sedang melanda, menjaga diri agar selalu dapat menjalankan sholat subuh tepat waktu Ustaz. Hampir satu bulan lebih saya selalu tertinggal sholat subuh tepat pada waktunya. Selalu bangun di jam 5 lewat terus. Jam 5 lewat. Syuruk jam 5.20 ya? Atau jam berapa syuruk sekarang? Tinggal 5 berapa ya? Iya, 5.20 kurang lebih. 5.22 atau 5.20an lah. Hampir satu, berarti udah mepet banget. Ana tahu pasti ada yang bermasalah dengan diri Ana. Karena itu, Ana selalu minta doa oleh Allah selalu berdoa kepada Allah mungkin ya. Tapi kenapa ya Ustaz masih belum bisa, bahkan selalu sebelum subuh juga mengamalkan zikir sebelum tidur pun, mohon nasihatnya, ana ingin kembali mendapatkan yang lebih baik dari dunia dan isinya setiap hari di waktu pagi. Maksudnya bisa sholat sunnah qobliyah. Syukran jazakallahu khairan. Hadirin Allah muliakan, yang pertama, futur itu sebuah keniscayaan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Likulli amalin syirrah wa inna likulli syirratin fatrah." Setiap amalan itu ada masa semangatnya, lalu ada di sela-sela masa semangat tuh ada titik jenuhnya, titik futur. Jadi udah tren tuh demikian, grafik tuh pasti demikian. Kurva pasti ada rasa futur. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi mengatakan barang siapa yang futurnya ke sunnahku atau di atas sunnahku, maka dia telah selamat. Barang siapa pas futurnya ke selainnya, maka dia akan binasa. Jadi tetap harus on track, tetap harus bertahan. Walaupun mungkin berkurang, tapi tetap harus berada di atas sunnah Nabi SAW. Adapun masalah, tapi sefutur-futur seseorang, gak boleh sampai terlambat sholat subuh. Itu udah salah gitu loh. Paling mungkin kita orang futur tuh yang berkurang sholat sunnahnya gitu loh, atau yang berkurang amalan sunnah. Tapi kalau sholat subuh nggak ada kata, nggak ada ceritanya karena gara futur itu kehilangan sholat subuh atau selalu sholat subuh mepet-mepet. Ini ada yang salah. Yang harus dilakukan adalah istighfar dan taubat kepada Allah. Istighfar, taubat itu dulu deh. Istighfar, taubat, istighfar, taubat, istighfar, taubat, dan benar minta ampun sama Allah. Karena ini fatal. Kan itu tadi. Ini penanya sudah tahu alhamdulillah. Tapi gini loh, kalau kita, perasaan kita gimana? Kita punya peluang mendapatkan 100 miliar halal depan mata, depan mata. Tinggal satu langkah simpel aja kita dapat tuh duit 100 miliar halal. Tapi kita buat blunder, akhirnya 100 miliar tuh hilang. Buat blunder, 100 miliar tuh hilang. Gimana perasaan kita? Nyesel tuh. Ini gue salah apa ya? Dosa apa nih? Langsung dosa apa tuh? Jadi kalau 100 M tuh dosa apa saya? Sehingga 100 M depan mata tuh gak dapat. Dia akan istighfar, taubat kepada Allah. Nangis deh. Bangun di waktu malam, nangis. Dosa apa? Saya? Atau gak 100 M, nah kita lebih simpel lagi. Yang dipecat. Yang dipecat. Layoff. Disingkirkan perusahaannya. Secara mendadak. Gak dapat pesangon pula. Drop, shock. Terus tanya, dosa apa saya? Sampai saya kehilangan pekerjaan. Sebagian kita, kalau gaji atau salary pekerjaannya dikumpulkan selama dia kerja, 30 tahun dia kerja di perusahaan tersebut, kira-kira sampai 100 miliar nggak? Kayaknya nggak sampai. Nggak sampai, secara umum lah. Paling berapa M? Itu aja ketika gara-gara melakukan blunder atau kesalahan, lalu kita dipecat, atau kita dibebas tugaskan, kita drop, kita down, dan kita istighfar dan taubat kepada Allah. Lalu bagaimana dengan salat subuh? Lalu bagaimana dengan salat qobliyah subuh? Rak'at al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat salat sunnah subuh itu lebih baik, lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Jangankan salat subuh, salat dua rakaat salat sunnah subuh aja. Itu kalau kita gagal, harusnya kita mikir, aduh gimana nih? Ini dosa apa nih? Kok bisa gak dapat pahala lebih baik kepada dunia dan seisinya? Bukan 100M lagi, 100M mah kecil. Dibanding kekayaan alam Indonesia, 100M gak ada artinya. Itu baru kita bicara kekayaan Indonesia. Kita belum bicara Brunei, kita belum bicara Singapura, kita belum bicara Thailand, kita belum bicara Filipina, kita belum bicara Middle East, kita belum bicara Eropa, kita belum bicara Afrika, kita belum bicara Amerika. Khairun minad dunia wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadirin Allah muliakan. Harus benar-benar istighfar dan taubat kepada Allah. Apalagi ini yang dipertaruhkan bukan sholat sunnah subuh lagi, tapi sholat subuhnya. Itu lebih fatal. Jadi segera istighfar dan taubat. Karena kaidah hadirin, ini kan masalah hati. Dan masalah hati kaidahnya adalah tahliyah, qobla tahliyah. Bersihkan dulu, baru isi dengan yang baik. Jadi harus dibersihkan dulu. Bersihkan dengan apa? Dengan istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus setelah itu baru minta pertolongan kepada Allah. Lalu setelah minta pertolongan kepada Allah, doa, lalu teknis, minta dibangunkan. Pasang beker hadirin. Kalau nggak bisa sa, beli beker yang paling gede gitu loh. Antum cek di toko online atau cari beker yang paling menggelegar gitu loh. Paling menggelegar. Nggak bangun juga 2 beker. Nggak bangun 3 beker. Gitu loh. Nggak bangun 4 beker. Nggak bangun juga, beli lagi yang buat seisi rumah bangun. Lalu bangunin antum gitu loh. Bangun. Antum nggak bangun, kita semua bangun nih gitu loh. Kan bagus juga karena udah subuh kan. Gitulah. Jadi berusaha. Kalau beker itu, atau kalau beker nggak sanggup, minta tolong temen lah. Atau orang rumah. Minta tolong begitu bangunin saya, kalau bisa sebelum subuh. Misalnya paling nggak 15 menit sebelum subuh. Nggak bangun, tolong siram gitu. Udah siram. Itu saya udah siapin ember segitu. Diisi. Siram aja. Pakai air biasa aja, nggak usah pakai air keras. Air biasa aja. Lalu siram gitu loh. Mulai dari sunnah Nabi dipercik-percikan. Percik nggak bangun udah mulai gitu hadirin. Biar bangun, pokoknya gimana caranya bangun lah. Caranya bangun. Sama-sama nggak menyakiti. Udah. Yang jadi masalah, kita minta tolong bangunin, kita minta tolong siram, begitu disiram marah. Kan gitu penyakit orang baru bangun tidur. Lo tuh ya, gimana sih ini orang? Katanya suruh minta bangunin, akhirnya kapok dibangunin. Karena diomelin gitu loh. Apalagi kalau kita agak galak ketika marah-marah. Oleh karena itu yang perlu kita camkan, Allah telah misal. Teknis tuh harus maksimal juga. Ini yang bisa disampaikan, makasih banyak. Subhanakallahumma astaghfiruka wa atubu ilaik, rabbana taqabbal minna, allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.